Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan pinisepuh ingkang dipun mulyakaken, ingkang dipun ta'zimaken, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, dari forum komunikasi pimpinan kecamatan, dari TNI dan Polri yang kita hormati, Bapak Andi Rohman, Kepala Desa Ndawuan, sekalian Ibu Ekatri Oktavia, anggota DPRD Kabupaten Lumajang, yang kita hormati para perangkat desa, BPD, LPMD, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, ibu, bapak, adik-adik, para jamaah. Kulo sampeyan ki asline gak ono. Saiki ono nang donya. Lah diluk engkas kate gak ono maneh. Sampeyan dikongkon siap-siap. Menungso lahir ten donya niki rupa bayi. Lah bayi iku gayane padha. Bayine sapa ae gayane padha. Pertama lahir nang donya kaadaane udo. Mbole ndok kene ana lahir katokan. Gak nggawa apa-apa. Iku simbol bahwa asline menungso iku gak duwe apa-apa. Soale kabeh gadane Gusti Allah. Makane lek saiki sampean gak duwe apa-apa, berarti sampean termasuk wong asli. Anjen asline gak duwe apa-apa. Terus nomor loro, kabeh bayi iku gayae pas lahir tangane gegem. Ga ono bayi lahir kok tangane dada ibuke, dada mama, ga ono. Iku simbol menungso iki karepe apa-apa digegem, apa-apa dicekel, dikelumpukno, dikuasai. Bareng mati tangane udar lepas, kabeh mayit tangane udar lepas, meskipun bekas petinju mati yo gak ngepel tangan lepas. Aku lo sama niki masih yo wes gerang-gerang ini ki kan bekasnya bayi, nggih mboten? Ini semua yang hadir di sini adalah mantan bayi. Lah watake bayi sing gegem nyekel-nyekel ngelumpuk-ngelumpukno sampai saiki yo sik kegawa. Makane wong Jawa duwe kata-kata gawan bayi. Jadi wong Dawuan ni senengane yo nyekel-nyekel. Yo nyekel lingkungan, nyekel desa, nyekel kecamatan, nyekel kabupaten, nyekel wilayah, nyekel kekuasaan, terus seneng ngelumpukno. Ngelumpukno duit, ngelumpukno omah, ngelumpukno tanah. Nek gak iso yo ngelumpukno anak. Bareng mati kabeh sing dikumpulno diculno lepas kabeh. Makanya lek dipikir yang guyokno lucu. Nek ngelumpukno pirang-pirang tahun, polae gak karuan. Wong akhire ya cuma diculno, dilepas kabeh. Wong kate dilepas lho kok diklumpuk-klumpukno. Iku lak berarti gak pati waras. Ternyata akeh nggih sing gak patek waras. Termasuk sing guyu iku. Wa yajma'uha man la aqlalah. Sing seneng ngelumpuk-ngelumpukno donya iku wong sing gak duwe akal. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah terus kula sampean urip nang donya iki dikongkon napa? Bapak Ibu para jamaah, asline kula sampean nang donya iki gak dikon lapo-lapo. Cuma dikongkon gawe cerita sing apik. Membikin cerita hidup yang baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi wong urip nang donya iki dikongkon lomba api-apian amal, lomba api-apian cerita. Halo. Menungso iki akhire kan cuma cerita. Gak percaya. Wong iku nek isek melarat seneng karo barang. Nek isek melarat seneng ngambil barang. Tapi engko lek wis sugih malah gak seneng barang, ganti seneng duit. Wong nek sik mlarat iki senengane barang. Makane nahan dinti yo nggawa barang, nggawa arit, nggawa pacul, nggawa tas kresek, nggawa karung. Sungusung. Nek wis sugih gak seneng barang, seneng duit. Jenengan nate nderek rombongan ziarah Wali Songo napa Wali Jawa Timur. Nate nggih? Heeh. Sampeyan tonto, deloken. Nek rombongan ziarah ini wong sugih ambek wong melarat gayane lak gak padha. Wong melarat iki senengane nggawa barang, nggawa tremos. Nggawa bontotan, ya sego, ya rantang, ya pisang goreng, telo goreng. Usung-usung. Lek wong sugih gak seneng nggawa barang ngono iku, cukup nggawa duit. Makane lek rombongan kok senengane usung-usung barang iki ketok melarate. Nek sugih gak seneng usung-usung barang. Sing nggawa duit. Engko lek mundak sugih meneh wis gak seneng duwe, ganti seneng kartu sing makili duwe. ATM, cek. Ngono iku. Nek wis tambah sugih meneh, wis gak seneng apa-apa. Kari seneng cerita. Kari seneng cerita. Iko tanahku. Iko perusahaanku. Iko bojoku. Iko wekku, iko wekku, iko wekku. Kari cerita. Akhire mati terus dadi cerita. Nggih mboten? Lek wis mati yo kari dadi cerita. Presiden pertama Indonesia niku Bung Karno. Hebat. Gak banteng. Wong dawuhan gak ono sing bandingi gantenge Pak Karno, gak ono wong dawuhane jemburis-jemburis. Pak Karno ganteng. Makane akeh cewek sing kesengsem nang Pak Karno. Wong Jepang iku kepencut ambe Pak Karno, wong Amerika kepencut ambe Pak Karno. Gak banteng. Gagah, sakti, pinter, ahli strategi, ahli politik. Saiki kari cerita. Nggih mboten? Terus presiden kedua Pak Soeharto hebat, nggak wanteng, senyumnya menawan, terkenal ya semane Pak Harto, gagah, sugih nang medeni wong. Zaman semono sapa sing gak wedi ambek Pak Soeharto? Wedi kabeh. Saiki kari cerita. Malah akhir-akhir iki Pak Harto sering nakono kabare sampeyan. Piye kabare le? Enak jamanku to. Kari cerita. Ana maneh presiden sing hebat, luar biasa, paling aneh sak donya. Cerdas, alim, alamah, pinter. Sampai wong sak Indonesia ini gak paham karepe. Sinten? Gus Dur. Ora ana barang repot nek musuh Gus Dur. Masalah apa gitu aja kok repot. Pas Jogja gempa ditakoni, kenapa Jogja bisa gempa Gus? Saya tahu. Kenapa? Ya Nyi Roro Kidul dipaksa suruh jilbaban. Saiki kari cerita. Nabi niku kuwatah Bapak Ibu. Nabi niku jumlahe 144.000. 124 nabi. Akeh. Saiki yo kari cerita. Nggih mboten? Wong Quran sing sakmono kandele iku lho. Bahas salat yo mek titik, bahas poso yo mek titik, bahas zakat mek titik, bahas haji mek titik. Sing akeh apa isine Quran? Cerita sejarah. Anjene sampean gak tau maca Quran. Mangkane sampean kusuk nang akhirat dikongkon setoran cerita. Gak dikon apa-apa. Cuma dikon setoran cerita, Bapak Ibu. Saiki zaman sik nang donya, le Gusti Allah gawe alam ya akeh, gak cuma alam donya tok. Ana alam rahim, alam kandungan. Wis mari teko kono kan? Campun sedaya ampun keng mriko. Ana alam kubur. Nate pireng? Zaman gak kepengin dolan mrono. Yo dolen-dolen. Gua ono alam mahsyar, ono alam akhirat. Jadi rencana nih Gusti Allah. Sama nih gak cuma ditekek nang donya tok, yo dipindah-pindah alam ngono, cek rada pengalaman. Cek rada pengalaman, sok yo didelek nang alam kubur barang ngono. Lah iki para kiai-kiai sepuh wis nang kono, wali songo ya wis nang kono, para nabi, para rasul wis nang kono ngenteni sampean. Alam kubur iku ya mirip karo alam donya, cuma luweh sempurna. Luwe hombo, no kono yo ruwame penduduk ewakeh wisan no. Menit lo, kapan-kapan zaman lah ngerti. Luwe hombo, bandingane alam kubur ambek alam dunyo, iku podo karo bandingane alam donya ambek alam kandungan. Biyen zaman ning alam kandungan, lek cara diitung karo alam donya, ya ciut alam kandungan niku cilik. Ganti no alam donya sakmene ambani. Sok sampean pindah nang alam kubur, luwih hamba meneh padha karo teko alam kandungan pindah nang alam donya. Mbuh gak paham ketok gitu, alam kandungan niku sak monomian, terus pindah ning alam donya sakmene mbane. Lha iku padha. Sok sampean nek wis nang alam kubur ngrasakno wombo, alam donya iki ukuran kaya alam kandungan ngono. Lah teko alam kandungan ning alam donya iki ana sing ngetokno. Sinten sing ngetokno? Gusti Allah. Wong kene iki ayu-ayu kok oon ya. Sing ngetokno Gusti Allah. Tapi ana sing ngeden. Sinten sing ngeden? Ibu sakit napa mboten Bu ngeden ya? Gak usah jawab, wong lanang gak melu ngrasakno. Ya lara, wong lanang najan gak tau ngrasakno, tapi kan yo ngerti ukurane. Wong bayi sing ditokno lho sakmono gedene, padahal padahal kok dalane bobote yo sakmono abote. Lara kok. Lah meneh sampean metu teko alam donya ganti nang alam kubur iku ya ana sing ngeden. Sapa sing ngeden? Yo. Ibu. Awake dhewe sing ngeden. Lara. Ya lara. Mergo ngedene ku ngetokno nyawa, ngetokno roh. Wong ibu ngeden ngetokno bayi larane kaya ngono. Nggih Bu nggih. Zaman rohmu kan nambahi bahan tok. Apa maneh ngeden ngetokno nyawa. Lawara jerit-jerit bengok-bengok. Kanjeng Nabi nek dawuh, kabeh makhluk gak kuat ngrungokno sambate wong ngeden ngetokno nyawa. Krungu kabeh sing gak krungu cuma menungso ambek jin. Lawara. Zaman gak usah mikir terus berarti lek ngono ya mulai saiki belajar ngeden. Gak usah bingung-bingung ngedene ya apa. Engko lek wis wayahe ya iso-iso dhewe. Padha karo sampean ngetokno uyuh ngono ku lho. Wis wayahe kebelet ya metu-metu dhewe. Gak ate kok belajar piye carane nguyuh. Ah wong nguyuh ku ya ana sing lancar, ana sing anyang-anyangen. Nek lancar ya cur enak. Nek anyang-anyangen ya ngono iku lho, metune nyawamu iso ya ana sing anyang-anyangen ngono. Lawara. Ana sing takon, "Lho, jarene sing jabut nyawa iku tugase malaikat Izrail." Lho, malaikat Izrail iku cuma nunggoki. Ya kaya dukun bayi ngono. Ditunggoki, "Ah, wis buka telu." Oh dijarno dinteni lho wis buka 6 ngono. Lah nek persalinane lancar metu ya tampani karo malaikat Izrail. Lah nek gak metu-metu ya dioperasi. Ya kaya wong lairno niku nek gak metu-metu kan terpaksa dioperasi. Nggih mboten. Ya wong sampean ngeden ngetokno nyawa kok wangel ya dibedol karo malaikat Izrail. Batek kae le kesuwen dayel. Ya wis. Mboten kula diluk ae, wau kan pun ngaji kathah to. Nah saiki nun sewu. Sok sampean lek wis mati kira-kira kepingin munggah swarga napa nyemplung neraka? Sing banter nek ngajak ngaji suwe kudu semangat. Sampean sok lek wis mati iku kepingin munggah swarga napa nyemplung neraka? Munggah swarga. Sedaya kepingin munggah swarga. Tapi nek jujur-jujuran wong dawuhan ni pantese munggah swarga napa nyemplung neraka? Oh swarga nggih. Ya wis gak apa-apa lek ngeyel. Lek nang swarga iku kudu munggah. Lah nek nang neraka cukup nyemplung. Munggah ambek nyemplung gampang ndi? Mio gampang nyemplung. Ayo gampang di munggah gunung karo nyemplung pantai. Gampang nyemplung pantai. Mulane gelek kanca sing ngajak munggah swarga karo kanca sing ngajak nyemplung neraka gampang di? Gampang sing nyemplung. Lek munggah yo krengkelan, wangel. Nyemplung gak ada soro meneng ya nyemplung-nyemplung dewe. Zaman lek kepengen nang swarga iku munggah ya kudu ikhtiar maksimal, berpikir cerdas, bekerja keras, beramal ikhlas, baru iso munggah. Paling tidak ada syaratnya. Syaratnya iso munggah swarga iku kudu dadi wong sing takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu. Zaman niku sering krungu takwa, pemane wong lanang. Tiap Jumatan pasti khotib wasiat bi taqwallah. Karena itu merupakan salah satu rukun khutbah. Wong khutbah kok mboten enten wasiat bi taqwallah, ninggal rukun khutbahe gak sah. Mulane lek milih khotib aja sembarangan. Sing ngerti. Aja sembarangan, sing ngerti. Sing iso ngaji. Engko pas rukune ditinggal karo. Terus khotbah Jumat iku gak oleh dawa-dawa, gak oleh suwi-suwi. Ringkes, tegas, mentes salate sing rada dawa. Khutbah yang bahas politik, khutbah yang bahas embo, gak karu-karuan ngene kok. Nek ceramah ngene iki nek gak dawa ya gak bisa ngoni ambek panitia ya. Sering krungu takwa takwa, tapi gak ero takwa iku apa. Jadi takwa itu perilaku kehidupan, Bapak Ibu. Bukan hanya jargon, bukan hanya slogan, bukan hanya semboyan dan ucapan, tapi perilaku. Jadi umpama barang ngono isi, mboten wadah, mboten casing, bukan bungkus, tapi isi. Bungkus kali isi niku penting pundi? Ya Allah, gak nyaut. Bungkus kali isi niku penting pundi? Padha pentinge. Bungkus ya penting, penampilane cek apik. Isi luwih penting, itu yang menentukan nilai. Ya padha pentinge. Tapi luwih penting isi. Gane kula sering gawe contoh pesta pernikahan iku bungkus. Isine apa? Cinta, kasih sayang, tanggung jawab, kesetiaan, pengertian. Pesta pernikahan kalau tanpa cinta, kasih sayang, pengertian, tanggung jawab, kesetiaan, ya gak ana gunane. Rumah yang megah, mewah, indah, bungkus. Isine keluarga yang guyub, rukun, harmonis, bahagia. Wajah ganteng, cantik, bungkus. Isine kepribadian dan akhlak yang mulia. harta benda, kekayaan, bungkus isine hati yang tentrem. Rezeki bungkus niku isine barokah. Jabatan apapun bungkus niku isine manfaat untuk umat, manfaat untuk masyarakat. Buku kitab niku bungkus isine pengetahuan, pengertian. Kula ceramah ngomong bungkus isine kenyataan. Mulane penting isine. BH niku bungkus. Ayo Bapak, pilih bungkusnya tak pilih isine. Lah iya, sapa nerusno katok bareng. Dalile wong takwa iso munggah swarga niku. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika minal muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusihim afala tubshirun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya. Makanya surga niku lak digambarno tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ancene ono sumberane. Arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Kanggo sapa iku? Mu'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini syaratnya mlebu swarga, syaratnya munggah swarga iku kudu takwa. Ya apa keadaane nang swarga meneh? Akhidina ma atahum rabbuhum. Penghuni surga, penduduk surga itu bebas menikmati dan mengambil apa saja fasilitas yang disediakan untuk mereka sebagai anugerah, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disediani macam-macam kenikmatan, apapun yang disenangi, yang diinginkan tersedia, bebas mengambil. Jadi benjang sampeyan-sampean ten swarga nek sida yo disidakno rek, aja sampe gak sida. Kuwi disiapi kenikmatan macam-macam nang terus bebas njoko. Wis gak atek tuku, gak atek kontrak, tidak ada larangan. Bebas. Wis enak, seneng, bebas. Beda dengan Nabi Adam sama Ibu Hawa dulu waktu masih di surga kan ada larangan, wala taqrab hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Kan sih ana larangane. Nggih mboten? Nggih ngono lho. Lah ngono, cek ketok goblokmu. Kare nyaut nggih cek abote. Gak oleh. Lho, sih ana larangan to? Jangan dekati pohon ini. Akhirnya kegodo karo iblis melalui istrinya Ibu Hawa. Iblis itu menggoda Nabi Adam tidak mengenekkan, tidak mengentalkan. Akhirnya nggoda Ibu Hawa kenek, terus Ibu Hawa ngerayu nang Nabi Adam katut mulane sampai saiki. Wong lanang wis kena rayuane wong wedok ya lemes kok. Mbuh kok ngono. Oh ya, nek Ibu Hawa nek ngerayu, "Mas, aku pengen." Cari Nabi Adam, "Pengen apa, Dek?" "Pengen iku." Lah sing dipingini mangkat buah dari pohon larangan tadi. "Aja, Dek, iku gak oleh ambek Gusti Allah. Liyane yo. Pengen apa tak turuti." "Mama, aku pengen iku, gak pengen liyane kok." "Aja, iki gak oleh." "Lah wong jerene jere cak iblis gak apa-apa kok." "Ya kan tuwa iblis. Aku mari diomongi ambek cak iblis. Cak iblis kan wis suwe urip nduk kene. Dene wis pengalaman daerah kene. Gak apa-apa, gak apa-apa." ojo iki larangane Gusti Allah. Moh. Nah, wong wedok kepingin njaluk sing lanang nek gak dituruti, biasanya kan terus ngancam. Jukono tak gak. Enggak. Jukono tak gak. Enggak. Eh. Saman seneng aku tak gak. Lek gak seneng karo wane nang ngomong. Nek wong lanang wis kenek ngono ku ya lemes. Apa maneh umpama sing wedok wayu sing lanang rapate bejaji. Ya mikir sembode mbuh mbuh mbuh dituruti. Ngono ku dijukono sing cilik gak gelem, nyolok sing gedhe. Dijukono sitok gedhe, gak gelem sitok loro. Akhire ya dijukono loro langsung didahar, dipangan. Nabi Adam nggih melu icip, ambil satu tapi ya cilik-cilik ae wong icip, dipangan. Begitu dipangan ditegur ambek Gusti Allah. Wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajara. Bukankah Tuhanmu telah melarangmu mendekati pohon itu, malah dipangan wae. Kaget ditegur karo Gusti Allah. Nabi Adam oleh mangan iki sik tekan gulu. Mergo kaget ditegur mandek grek. Lan akhire dadi kala menjing. Angger wong lanang mesti gulune ana mentole. Cilik wong biyen sing dipangan cilik. Wong wedok gak kira ana mentole gulune. Lah Ibu Hawa lek mangan wis kadung kliwat gulu, tapi gorong tutuk weteng. Mandek nang dada. Ya mergo sing dipangan loro ya dadi kiwa tengen. Ya mergo sing dipangan gedhe dadine mentol ya sakmono iku. Kawet iki. Kadang ana sing kliwat gedhene. Sampai kena gawe nyentelno kopiah. Ya wis aja digrayangi nduk kene. Engko ae nduk omah malah ana sing grayangi nduk kene. Iku lek sik enom, sik kenceng. Lah wis tuwa ya kari tengere tok. Nglembreh kewer-kewer. Mas ya tinggoni BH yang paling larang yang brosot. Ya wis cek gak ngantuk kok. Ini sampai jam piro niki mangke? Wes wes wes. Heh. Akhirnya gara-gara melanggar itu diusir dari surga. Wes talah gak usah bayang noai sama nu. Gara-gara ayo ngaji terusan nih lo. Wes dalu ini. Gara-gara melanggar itu akhirnya diusir dari surga. Iki pelajaran kanggo kulo sampean. Surga enggak bisa ditempati oleh orang yang melanggar aturan Allah. Nabi Adam itu cuma melanggar sekali, diusir dari surga. Padahal kesalahannya cuma satu. Nek iki wong dawuhan itungen kesalahanmu wis pira. Lah ngono kok ngeyel kate mlebu swarga terus kira-kira meneh samanku manggon swarga RT pira? Gang ngopo swargamu iku meneh? Ya Allah. Begitu keluar dari surga seluruh pakaiannya lepas. Keduanya telanjang. Ini artinya melanggar aturan Allah berarti menelanjangi diri sendiri. Nah, sing penting maneh setelah terusir dari surga, Nabi Adam menyalahkan siapa? Apakah menyalahkan iblis? Enggak. Apakah menyalahkan istrinya? Enggak. Tapi nyalahno awake dewe. Sami mboten kalih wong dawuhan. Prakatak. Ya wong dawuhan senengane nyalahno wong. Menang bojone ngono. Salahe, salahe. Aman gak kelem nurut aku kok. Salahe. Senengane lak nyalah-nyalahno wong. Nyalahno bojo, nyalahno dulur, nyalahno mara tuwa, nyalahno tangga, sampai nyalahno presiden. Enten mboten sing seneng nyalahno presiden? Zaman nek wani nyalahno presiden berarti zaman rumangsa luweh bener timbang presiden. Zaman rumangsa luweh apik ngono. Terus kate zaman genteni ngono ta. Rupamu. Gak oleh nyalah-nyalahno. Pemane sing mok salah-salahno kiai, dibuli, dihujat, dicaci maki melalui media-media sosial. Ngeri saiki lek maca ya Allah wong-wong cek kendel-kendele. kiai diwelek-elek, ulama dicaci maki. Berarti ku sing wani elek-elek, wani mencaci maki, menghujati kan merasa dia lebih baik. Rumangsa luwe apik. Ngono iku dosa ngono. Temen kualat donya akhirat. Kaget ya wis. Anjene tak sengaja kok. Sampai ana sing ngemi langsung ngojol. Boleh tidak sepaham, tidak sependapat. Misalnya sampean enggak sependapat karo para kiai, para ulama, enggak apa-apa. Tapi aja sampai elek-elek. Aja sampai menghujat, memfitnah, ngilok-ilokno, mencaci maki. Aja sampai. Beliau-beliau itu levelnya kan jauh di atas kita. Kula samane wong ya Allah, wong iki kiwir. Para kiai, para ulama ile bengi jungkung ibadah, istighfar nangis-nangis nang Gusti Allah. Zikir donga. Lah sampean nek bengi lha apa? Lah iya. Umpama cara salah, weruh dalane tobat. Dekat dengan Allah, gampang di ngapura salahe. Kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang besar itu kan ketok gede. Ngono lho. Nek sampean-sampean masih nglakoni salah kaya apa ya gak ketara wis kulino. Para kiai, para ulama ibarat kain ngono putih bersih. Dadi lek ana kotore titik ya ketara wong kaine putih bersih. Nek sampean kotor kaya apa gak ketara wong sampean gombal muki ya. Gombal lamoh. Wong ngetimal ya gak ketara. Nek kain putih bersih ana kotore titik dicuci srit ngono ae wis ilang. Nek gombal lamoh yo diucek, dikopyok, dikum, kaya diterjen. Bilasi, ucek maneh, kopyok meneh, dikum meneh, idak-idak gawe sikil. Oh, malah mangkak. Mbok paham mbok enggak pokoke tak sampe nang. Ayo nyontoh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kula niki ngani ngoyo awak kula dhewe, sing elek niki kula, sing salah niki kula, Gusti. Ngono, introspeksi. Aja nyalahno wong liya, nyalahno awake. Bu. Zaman misalnya kok geger karo bojo, ngono ku nyalahno awake dhewe ta nyalahno bojo? Jawaben lek gak dijawab aku males aku. Saman misalnya kok gak wawuh karo tangga, gak rukun karo tangga, mbok perkara apa? Ngono ku sampean nyalahno awake dhewe ta nyalahno tangga? Duwe anak nang beling, nakal. Ayo nyalahno awake dhewe ta nyalahno anak? Ngono iku. Akeh wong tuwa ngono iku. Anak saiki gak kenek diomongi wong tuwa. Anak saiki gak gelem nurut nang wong tuwa. Padahal omongan ngono iku salah. Sing bener ya apa? Sing bener ngene omongane. Wong tuwa saiki ancene gak iso didik anak. Wong tuwa saiki ancene gak kenek dicontoh anak. Iku sing bener. Lho ndek ndi lak ngono omongane? Wis mbuh mbuh. Arek saiki iku seje karo arek biyen. Salah iku. Sing bener omongane iku mbuh mbuh. Wong tuwa saiki iku seje karo wong tuwa biyen. Nek kula lek ditakoni, kenapa anak dulu kok baik-baik, anak sekarang kok nakal-nakal? Ya simpel kula lek jawab. Anak dulu baik-baik, ya karena orang tua dulu baik-baik. Anak sekarang kok nakal-nakal? Ya karena orang tua sekarang tuh ya. Ngono ya, anake nakal ibu-ibu kadang keprojot omong. Nakalmu nak, nak kenek diomongi wong. Ibu biyen gak koyok awakmu. Jerene anak. Lembah biyen ya gak kaya ibu kok. Ngono nggo sampean terusno anak ya tetep iso nerusno sekan. Diomongi wong tuwa kok bantah, rugi aku duwe anak kowe. Jerene anak, aku badhe apa ndek ibu sampean. Ya gak bateni ngono kok. Ya Allah. Bu. Kenapa saya bikin contoh ibu? Karena baik buruknya anak itu lebih ditentukan ibu daripada bapak. Anak api apa elek itu lebih ditentukan ibu timbang bapak. Wis to, pokok ibu api akhlake, anak engko lah api-api, walaupun bapaknya elek. Bapaknya wapi, tapi ibunya kok elek. Angel kan dua anak sing api. Pokoknya sing nentokno ku babon. Gusti Allah gawe contoh yo, nabi lo nabi, nabi Nuh. Niku nabi rasul masuk kelompok ulul azmi. Lu dua anak kok nakal jenenge Kanan. Dituturi gak kenek, dinasihati bantah, dikon iman gak gelem. Waye banjir gak karuan dijak numpak perahu yo gak gelem. Lapo kok sampe ngono? Ibu akhlake elek. Nabi Lut yo ngono. Anake kok nakal, padahal bapake lo nabi, rasul. Soale opo? Ibu akhlake elek. Padahal iku nabi. Apa maneh Pardi, Sukadi, Jumadi? Woi, lo negara ini lo apik tak rusak. Iku senentokno duk wong lanang, wong wedok. Lane Kanjeng Nabi lek dawuh An-nisa imadul bilad. Wanita itu tiang negara, tiang masyarakat, tiang keluarga, tiang rumah tangga. Karena kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Karena yang menentukan baik buruknya anak itu ibu, maka kalau ingin punya anak yang hebat dan berkualitas, anak kita membutuhkan tiga ibu dan cukup satu bapak. Aku gak ngawur ini, ono dalile. Ketika seorang sahabat menghadap dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian setelah itu, "Siapa lagi ya Rasulullah orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Nabi menjawab lagi, "Ummuka, ibumu." Setelah itu, "Siapa lagi ya Rasulullah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Nabi menjawab lagi, "Ummuka, ibumu." Kemudian setelah itu, "Siapa lagi ya Rasulullah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti?" Baru Nabi menjawab, "Abuka, bapakmu." Ibunya berapa tadi? Tiga. Bapaknya berapa? Satu. Jadi kalau bapaknya satu, ibunya lah iya. Itu anak baru hebat. Butuh tiga ibu dan cukup satu bapak. Ibu jangan dulu main cepi saya. Bapak aja kesusu bendol dasmu. Saya tadi bilang anak kita butuh tiga ibu, bukan tiga istri, Pak. Weh. Siapa saja tiga ibu itu? Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Dan tiga-tiganya mampu diperankan dengan baik oleh perempuan yang bernama ibu. Perempuan bisa berperan sebagai ibu kandung, perempuan bisa berperan sebagai ibu susu, perempuan bisa berperan sebagai ibu guru. Kalau laki-laki nggak bisa. Perempuan bisa berperan sebagai ibu kandung, ya 9 bulan lebih, mendeh-mendeh, muda suwe, muda gede, nah nggak kena diselehno. Misalnya masak diselehno, kelek semari di balik noneh, nggak kena. Mampu 9 bulan lebih. Ayo wong lanang coba latihano meteng-metengan. Wis bal iku talekno wetengmu. Aja dicopot nang dindi. Kuat pirang jam mon. Perempuan bisa berperan sebagai ibu susu. Laki-laki gak metu. Mas yo disedot gawe desel. Iya tetep gak metu. Perempuan bisa berperan sebagai ibu guru, telaten, sabar, ikhlas lah didik anake. Laki-laki, wong lanangku gak telatenan, gak sabaran, gak ikhlasan. Urusan anak, jujur Pak, kita sama-sama laki-laki Pak, harus fair. Kalah sama perempuan. Wong wedok lho, Mas yo koyo ngene-ngene iki dapurane ya. Ternyata hebat, bisa lebih kuat daripada laki-laki. Apa maneh urusan anak? Lah wong duwe anak cilik, awake panas demam. Ibuku gendong ket mulai isuk sampai tengah wengi lho, kuat ngono iku. Anak rewel iku ya dihibur, digendong ambek diayune. Cup-cup-cup sayang, anak ibu pinter. Cup-cup-cup sayang, ya Allah. Nek cara wong biyen ambek digendingi. Ta'lila, lila, lila, likum. La ilaha illallah, Allah maha agung. Mundak mburi ya, mundak modern ya. Nina bubu, Nina bubu. Telaten wong wedok. Saiki zamane tambah modern meneh ya. Killa hadil ard matak fi masaha. Wong wedok-wedok ngene. Mulai tak terusno iki saken buriku iki malah gak payu iki vokale iki. Ayo coba wong lanang, isok telaten sabar kaya wong wedok ngono. Wong lanang ya duwe anak cilik nang awake panas gendong 15 menit sengkleh pundake. Apa maneh anak nang rewel nangis gak kira tipu-tipu nangis terus tak banting sisan. Sehingga ketika Nabi menyatakan ummuka ummuka ummuka, ibumu ibumu ibumu tiga kali, abuka cuma satu kali, ini menandakan bahwa derajat ibu tiga kali lebih tinggi daripada derajat bapak. Ayo mangkelom. Fakta bro. Bagi anak kewajiban berbakti kepada ibu tiga kali lebih kuat daripada berbakti kepada bapak. Ono nyanyiane kok. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Iku mergo pola pecicilanmu. Lah. Lah aku nyambung penceramah yang pertama mau soal didik anak ben apik kan tak tambahi sithik, tak tambahi didik. Makanya yang dibutuhkan tiga ibu. Ibu susu, apa? Ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui dengan tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar jadi generasi yang kualitas. Makasih. Lu gawe kata-kata ngene iki gak gampang. Makanya yo larang. Oleh kepengen murah ya jok ngundang aku. Yuk modenmu iku kok konen ceramah dhewe. Enggak usah dadah teko Bojonegoro. Ayo Den, moden ceramah. Murah iku. Ate ana sing somot. Iku larang iku. Yo lokal lembek internasional yo sejer. Yo wajar. Jadi pertama, ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas. Kedua, ibu susu yang menyusui dengan tuntas. Ketiga, ibu guru yang mendidik dengan cerdas. Di usia emas agar jadi generasi kualitas. Usia emas itu berapa? 7 sampai 21 tahun. Itu usia emas bagi anak. Saatnya menumbuh kembangkan diri. Maka orang tua wajib membekali dengan ilmu manfaat yang cukup, akhlak yang mulia. Ojo kesusu dikongkon kerja. Dilatih kerja ben sugih. Maaf ya, anak umur segitu tanpa dibekali ilmu manfaat yang cukup, akhlak yang mulia, kesusu dikongkon kerja, sugihe durung karuan, gobloke mesti. Anakmu ya lolak lolok. Dadine ya kaya ngene iki sing dongsong-dongsong ngisor wit ngene iki. Tapi lek sampean bekali dengan ilmu manfaat yang cukup, akhlak yang mulia, anakmu pinter, uripe iso bener soalé disetir ilmu. Sugihe katut. Soalé anakmu duwe keahlian, punya dasar, punya skill. Akhirnya duit profesional, lek punya skill profesional, gelek duit itu gampang. Meripat tu lek duit keahlian, punya skill, gelek duit gampang. Contoh, tukang syutingnya bondong nginceng tau mek. Modal ngintip ngene tok dadi duit. Soale meripate profesional. Lah nek meripatmu ngincengi wong adus ngono iku ya malah diculeki wong kon. Meripatmu meripat amatir. Loh, tangan ini nek punya skill, golek duit gampang. Jonathan Christie, juara tunggal putra bulu tangkis Asian Games. Dolenan tok tangane, dolenan lar mentok iki lho. Nek lar mentok iki tampil mrono balik norene, tampil ronone miliaran. Ayo coba sampean menen dolenan lar mentak ngono. Oleh duit tak gak. Lah iya nek duwe keahlian iki lho, sing nyekel son operator iki. Tangane lak cuma ulek-ulek pentil sih. Pentile power, pentile mixer diulek-ulek ngene tok. Cuma ulek-ulek pentil. Dadi duwe. Ya tanganmu duduli bokong kaya ngono. Nek diperutesi wong. Sikil iki lho nek profesional duwe skill, duwe keahlian. Larang koyo sikile Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, triliunan. Nek sikilmu bubulen ngono. Sik larang sikile meja. Soalnya sikil musik ya amatir sepurane ya cangkem lo cangkem lek duwe keahlian. Ngomong sak jam ngono ya wis. Ayo coba cangkemmu. Cangkem amatir. Sepurane ya bahasaku kasar tak cangkem-cangkem no. Nek cara kene kan gak ono jangkem, nek cara kene kan cocot. Dadi lah pertama ya, ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas. Anak biyen akhlake apik-apik. Soale wong wedok biyen niku lek hamil ikhlas-ikhlas. Wong wedok saiki meteng modele gak pati ikhlas. Rodok kepeksa. Soalnya gak jarak diuncali katok dadi nguncali katok sak isine kok. Tapi sak estubu kula basa Jawa tok mboten napa-napa nggih paham nggih. Nek sing Madura nggih ngerti Jawa kok. Eh. Lambek. Mon bedereng binek. Halah menengo. Ora sida ora sida. Biyen kula cak Madura rungokno-rungokno sing ngene. Dulu tuh kalau ada perempuan yang berasa perutnya sakit ngono, krasa wetenge kok gak enak omong-omong ambek bojone. Pak, aku lu wetengku pirang-pirang dina kok gak enak tuh Pak, munek-munek, selentep-selentep, nyunjuk-nyunjuk. Sing lanang yo pijetno, kok pijet lak penak. Akhirnya pijet nang dukun pijet ya sekaligus dukun bayi. Dulu kan belum ada bidan, pemenang dokter. Setekan kono kondok mbah wetengku gak enak mbah jere dukune saman kowe suwe gak rene makane lek krasa nang rene tak urut dukune ya pengen laris ngono nama apaan tak urute engko ora enteng akhire diurut dipijeti ya bener nek wetengmu gak enak wong otote kaku ning ngene kok tak urute engko lek enteng bareng tutuk weteng dukune guyu wetengmu iki gak lapo-lapo nduk tapi pirang-pirang dino gak enak lho mbah ya iya iki wis isi meneh iki samanku meteng lho kilo ketorong grenjel no kene iki lho iki ngono ku ya krungu kabar nek meteng ngono ku suweneng iya to mbah iya samanku meteng neh alhamdulillah mbah kok se iso mbah ya bapake padahal wong ya kelemar-kelemer ngono aku ya kari arang-arang kaya sik dadi ae mbah ya alhamdulillah sik diparingi seneng cepet-cepetan mulih tekan omah ketemu bojone ya cerita bapake tibake wetengku gak lara kok terus aku meteng neh sing lanang ya seneng alhamdulillah bojoku pinter ngono lho anak sik nang kandungan iki ibuke seneng bapake seneng kehadirannya dianggap sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Saiki enggak, saiki ana wong wedok nang krasa wetenge gak enak nang kondo. Pak, apa? Wetengku pirang-pirang dino gak enak lho Pak nyunjuk-nyunjuk, lara selendep-selendep. Nang dokter, sambat ya gak kira waras ya nang dokter. Nang dokter. Periksa, bar diperiksa dokter terus diomongi mbak dokternya. Mbak gak apa-apa kok Mbak, tapi wetengku gak enak. Iya Mbak, selamat. Sampeyan positif hamil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mesti kandhani hamil iso innalillah. Kaget. Lah kok bisa hamil, Pak Dokter? Nah, dokternya tambah bingung. Ya mbuh, lah kon lapo ae karo bojomu kok. Malah takon aku jare dokter. Lah kula kan sampun ngombe pil, Pak Dokter, kok tasik meteng. Akhirnya dijelasno ambek dokternya Mbak, ya mungkin sampean lek ngombe pil ngurute salah, Mbak. Sakjane ngurut nengen nang sampean ngurute ngiwa, ya kebrotolan. Ngono ku sedih, ya Allah. Lah kok meteng maneh. Sedih. Bapake mesti ngamuk. Mulih ngati ngomong nang bojone ya mengomingkem. Akhirnya ya nekat timbangane konangan se. Bapak ae sepurane ya, aku ngomong sama nojok mangkel. Lapa? Aku mari periksa dokter wetengku gak lara. Nah terus aku lo meteng maneh. Heh. Lho kok iso meteng iki lho? Sing lane ya gendeng. Lha wong sing onokno ya dikne nang. Jare sing lanang. Lepilmu gak kon nombe ta? Pilmu gak kon nombe. Ya wis Pak, tapi lek ku ngombe lu ngurute salah. Sakjane nengen nang tak urut ngiwa. Sing lanang tambah mangkel lo pancene goblok ngono. Iku kan ono panahe, gak mbok delok panahe iku. Ya Allah, ya Allah. Lu anak sik nang kandungan, ibune wis gak seneng, bapakne yo gak seneng sisan. Ibune geting, bapakne geting, kehadirannya tidak diharapkan. Padahal ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhone Allah tergantung ridhane wong tua loro. Nek wong tua lorone ridho, Gusti Allah ridho. Nek wong tua lorone benci, Gusti Allah benci. Mangkane wong tua nang benci nanggone anak kuwi dosa. Soale getinge wong tua nang anak iku menghalangi ridhane Gusti. Paham? Mangkane pesanku ibu lek meteng sing ikhlas. Kedua, ibu susu yang menyusui dengan tuntas berapa lama? 2 tahun. Haulaini kamilaini. Arek biyen ya akhlake api-api, ibu zaman biyen lek ngasih ASI 2 tahun sempurna, kadang lebih. Makanya biyen akeh arek wis kelas 6 SD MI sik mentil, termasuk aku. Malah aku sampai saiki. Jemrola. Sekarang kan enggak tahu. Sekarang coba. Ibu-ibu saiki mari nglairno yang di bayi. Kok kira gelem sampai 2 tahun ngasih ASI. paling telung wulan, malah ana sing cuma rong minggu. Mari ngono ditukokno iku gawean pabrik, padahal iku sing diproduksi sing diolah hasil susu sapi. Tanpa sadar sekarang banyak ibu yang ikut program sapinisasi. Iya, anak disusoni susu sapi, makanya aja kaget lek gedene ya dadi anak ya sing urut rek. Anak uang cuma nyusu ya wataknya kaya pedet. Dikongkon ngaji ya gak berangkat, malah nyundang-nyundang. Kongkon sekolah ya nyelentik-nyelentik. Dikongkon blonjo nang toko, ngarepe omah nu nek jawab ya mo. Anjane pegah. Mo. Siapa ngomong persis? Makasih. Gak oleh ta? Dikei susu ngono iku. Oleh nek sifate bantu, sing utama sing pokok tetep ASI dibantu ngono iku gak popo. Tapi lek dikei kutok tanpa dikei ASI, aja sampe. Seje Bapak Ibu, lek dikei ASI iku kalem, akhlake api, cerdas. Lek murni dikei susu sapi tanpa ASI, sik cilik lho wis ketara. Balunge watos, ancene balungan pedet. Nang pola iku pletik pletik pletik. Matane lho penderangan. Pendelik pendelik pendelik. Pedet pedet. Lah persoalane saiki misale ibuke berhalangan udzur. Karena sakit yang menurut dokter enggak boleh menyusui anaknya, dikhawatirkan penyakitnya nular nang bayine. Atau memang gak metu. Utawa jane metu tapi bayine gak iso. Gak iso ngemot soalnya pentile mendelep. Ngono iku nek sik kena dikop ngono kok kok kok kok. Badai terus di. Kalau memang betul-betul berhalangan yo disusukno wong. Sing penting wong. Lho, mangkane tenggene Islam ana hukum rada, dulur tunggal nyusu. Dadi dulur. Ngono lho. Embo. Pokoke intine ngono, kaya ana ASI. Nah, tiga, ibu guru yang mendidik dengan cerdas. Pendidikan anak itu yang paling berhasil metodenya ya uswatun hasanah, memberi contoh, bimbingan dan keteladanan. Orang tua banyak memberikan tuntunan kepada anak, jangan banyak tuntutan. Beri contoh, jangan hanya sebutkan contoh. Nah saiki wong tua lek nang anak niku kathah pundi lek ngekei tuntunan kalih tuntutan. Nah, anak dituntut, kamu harus berbakti kepada orang tua. Ngajimu kudu sregep, sekolahmu kudu pinter, sok kudu dadi ngene, dadi ngene, dadi ngene. Dituntut tapi gak dituntun. Gagal pendidikan ngene. Gak usah banyak tuntutan lah, kasih tuntunan. Bu. Kadang ibuke karepe apik tapi carane salah. Mari maghrib anake nonton TV, ibuke ngamuk-ngamuk. Ayo patenan nonton TV-ne. Mari maghrib iku ngaji aja nonton TV, engko ae nonton TV. Omongan sampean ngono iku diguku anak, lek sampean ngasih tuntunan, sampean karo nyekel Quran dibuka nanti waca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Nak, mari maghrib aja nonton TV sik, Nak. Nonton TV engko ae. Saiki ngaji sik iki. Ana ibu pinter. Engko lek es mari ngaji, sinau ditunggui ibu. Bi ana PR dikerjakno pisan, Nak. Mene kate sekolah aja gak bobo. Ayo ngaji ngaji ngaji. Ngaji anakmu karena ada tuntunan dari ibunya. Masih ngakeh gak ngono. Anak mari maghrib nonton TV, ibu ngamuk-ngamuk. Mari maghrib ngono gak oleh nonton TV ya blok. Ayo paten ono. Tak paten tak sebeti kon. Ayo ngaji dhisik, ngaji. Ibu dolenan HP. Selfie. Nah, iku arane ibu gendeng. Ibu apa? Pisan maneh, ibu apa? Padha ae bapak yang ngono. Aman pengen anak iku sregep ngaji, sregep nang masjid, sholat jamaah. Kasih tuntunan pak, jangan banyak tuntutan. Mila kurungu masjid terus adzan maghrib misalnya. Allahu akbar. Azan maghrib anakmu kok sik dolenan. Nak, wis azan maghrib nak, ayo nang masjid karo bapak. Karo bapak. Oh bapake wis siap sarungan, baju rapi, kopian karo nggawa sajadah. Anakmu cepet-cepetan wudu nang berangkat. Kadang mboten ngoten. Masjid ya azan wis tekan. Hayya 'alal falah. Anak esek dolenan bapaknya ngamuk-ngamuk. Kupingmu budek ya, kopok. Gak krungu azan, jaruk sok krok linggis. Ayo nang masjid, antemi kon gak nang masjid. Cepetan. Bapak kate nang warung. Iku arane ya bapak. Gendeng. Ya anak ya mungkin berangkat waktu diantemi bapak ini. Tapi kalau melaku nyang masjid mesti nesu-nesu ngamuk. Anak juga bisa marah pak. Aku dipokso-pokso diancam kok nang masjid, dikne nang warung. Bapak taek. Berarti dikne lo gak sadar, lek dikne itu ternyata anaknya taek. Ya Allah. Lho kok jam rolas rek. Mene sama nek lek sida dadi wong takwa temen. Yo muga-muga sida. Nang swarga iku disediani macam-macam fasilitas, bebas menikmati, tidak ada larangan. Bebas. Gak ada tuku, gak ada ngontrak. Gak ono larangan. Lah nek nduk donya iki lho, sak enak-enake, sak seneng-senenge, gak ono sing bebas. Jare sing paling enak apa? Tempat hiburan malam paling seneng, lengkap. Minuman, hiburan, musik sampai wedoan. Bebas ah. Yo enggak iko perbuatannya larangan, hukumnya terlarang. Bayare larang karo pemerintah ya dilarang. Angel nggih kata-kata ngene. Mulane sing ceramah ya larang. Duh. Ya ojo kaget. Larang ya pantes wong rupa nggawa rega kok. Nduk donya iso apa bebas? Pejabat iku bebas. Ya gak. Mane saiki OTT, operasi tangkap tangan. Enggak hati-hati, enggak iso kate bebas. Kiai kepengin seneng nang bebas nek dunyo. Enggak iso. Kula wis kadung diceluk kiai padahal asline ya gak patek kiai. Ngene iki kepengin seneng kate bebas juga iso. Misalnya kula pengen karaoke, gak wani. Enggak kate nang warung kopi atau toleh-toleh sik ana sing kenal tegak ya ngono. Aman gak ana sing kenal. Ganti kaosan. Kadang-kadang kopiah itu copot. Ini gak ketara. Sapa sing bebas? Wong suge-suge apa-apa iso dituku. Bebas anduk donya. Seneng-seneng enak-enak. Gak iso. Iki umpama ya, umpama sampean-sampean iki umpama dadi wong suge. Umpama kan ora suge hasil ini. Umpama sampean iki dadi wong suge terus diundang acara mantenan. Hidangannya lengkap, menu makanan sing komplit, enak-enak, lezat-lezat, minuman lezat-lezat, bebas dan cukup kabeh, mangan kabeh, bebas. Ya enggak, apa maneh wong sugih biasanya akeh pantangane. Wong lanang ya, apa cukup iki gak oleh, apa maneh ditutno sing wedok. Katen juga iki gak oleh, katen juga iki gak oleh, katen juga iki gak oleh. Nyiduk soto, tampil lambe sing wedok. Aja iku. Elingo penyakitmu. Ganti katen nyeduk kekil. Iku yo gak oleh. Panganan lek pengen cepet mati. Nanti tawani apa-apa yang gobek. Monggo Mbah sekol titik ae. Niki soto Mbah, duduwe ae. Mumpung anget niki enten sate Mbah, sunduke ae. Jeruk Mbah nggih, kulite ae. Apa maneh lek wis kena penyakit komplikasi karo sembarang-barang panganan wis gak wani. Ketemu sate dihindari, sing dicukuk trimo iwak teri, kasinen titik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kumat lagi, disuguhi wedang legi njaluk ganti, soale wis duwe pabrik gula sendiri, cuci darah seminggu dua kali bojone cek wayu lho wis kena disfungsi ereksi masih yo dijamoni yo tetep gak iso tangi lha aku pengin bebas semuanya enak seneng yo meneh nang swarga tapi mrono munggah ya lunyu-lunyu penek ana lek kepengin tutuk kono. Abot anjene. Syaratnya berat. Innahum kanu qabla dzalika minal muhsinin. Mereka dulu waktu masih di dunia termasuk orang-orang baik. Kon dadi wong apik, sampeyan sing rumangsa apik napa dereng? Ya Allah. Wong apik iku ya apa sih? Wong sing iso ngapiki wong elek, iku wong apik. Lek ngapiki wong apik, akeh sing iso. Ngapiki wong elek lho. Gak kabeh wong iso. Nggih mboten? Sing iso ngapiki wong elek ya cuma wong sing apike asli. Ini mbuh gak dipahami kok. Lek apike asli iso. Nancene wong apik iku kaya uyah. Uyah iku asin, asine asli. Buktine diasini uyah yo asin, mas yo gak diasini uyah yo tetep asin. Uyah gak tau mikir. Diasini gak diasini asin, asli. Nek wong iku nek apike asli, diapiki yo apik, dieleki yo tetep apik. Iku asli. Nah, sing diterima Gusti Allah niku ya sing asli-asli ngono iku. Ibadah sing asli sing diterima Allah. Nek gak asli ya gak keterima. Nduk donya ya sing keterima ya sing asli ya. Nggih mboten? Sing payu nang ngarsane Allah iku ya ibadah sing asli apike. Nduk donya sing payu ya sing asli. Jasah sing payu ya ijazah asli. Duit sing payu ya duit asli. Ya ana kadang-kadang sing asli gak payu. Payuan sing palsu kaya untu ngene. Sing asli lho malah gak payu. Sing payu malah sing untu palsu. Ana wong untune bogang. Mara dokter gigi njaluk dipasangi untu, diguyoni karo doktere. Gelem tak pasangi untu asli. Kaget wonge. Kok gadah Pak Dokter? Iya, tanggoku wingi mati. Untune protol lali urung tak balekno. Kayak tak pasang nanggonmu, emoh lah ngono. Seneng untuk palsu. Bu. Nah wong sing apik musine niku syaratnya telu nek nggone surat Ali Imran niku alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharai wal kaadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah ku cinta karo wong-wong sing apik. Duwe sifat telu. Satu, yumfiquna fis sarai wadh-dharra. Mau berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, gampang maupun sulit. Bu. Bu. Dilanjut mboten? Pengen munggah swarga mboten? Pengen mlebu swarga mboten? Kudu siap infak dalam kondisi apapun. Di waktu lapang siap, di waktu sempit siap. Di waktu gampang, di waktu sulit, di waktu akeh duite, di waktu akeh hutange, pret. Nah wong duwe akeh nek model ngene-ngene iki lho tak delok. Infake iku model kelas polsek. Paling polsek. Nek munggah swarga ya kudu naik level aja mek polsek, kudu polres. Dipolno nek infak sampe duwe resik. Apian maneh naik level polda. Pol-polan nek infak sampe duit enggak ada. Paling tinggi levelnya Polri. Polno infake sampe donyane gak ono sing keri. Jenengan wani ngene iki. Gak kira. Gak mangan lan. Lek wong takwa wani, soalnya yakin diganti Allah. Gusti Allah lek ganti ku luwe apik, luwe akeh. Mulane sampeyan nek dikeki wong kongkon matur suwun karo ndongakno jazakumullahu khairan katsira. Muga-muga Gusti Allah bales sampeyan kelawan balesan sing luwe apik tur luwe akeh. Artine wong nek gelem infak mesti dibales Allah. Balesane luwe apik, luwe akeh. Percados mboten? Sampun dipraktekno napa dereng? Banyak orang yang percaya sama Allah tapi tidak menaruh kepercayaan kepada Allah. Ya percaya nek infak niku dibales luwe apik luwe akeh, tapi dikon praktekno gak gelem. Mulane sampean tak kandhani ya cek semangat infake, semangat berbagi. Infak niku juga bermakna memancing turunnya rahmat Allah, memancing datangnya nikmat yang belum ada. Kaya wong mancing nang Blumbang iki lho, wani nggua cacing mergo duwe harapan kate oleh apa? Iwa, nang Blumbang iki percaya mosok nang Allah gak percaya? Mana imanmu? Halo. Ibarat mancing Bapak zaman kepengin oleh iwak cilik ta gedhe? Banteri pengen oleh iwak cilik ta gedhe? Nek pengen oleh iwak gedhe umpane ya kudu gedhe, Bro. Umpane 2000 ya olehmu iwak gatul. Mbok paham mbok enggak? Wong tani lho wani nggua bibit jagung siji dipendem nang sawah. Soale yakin oleh balesan jagung kathah sak pirang-pirang. Ngoten niku lho Pak. Trimo sitok tok sing dipendem. Allah nek ngijoli akeh. Komplit sak wite, sak oyote, sak godhonge, sak janggele, sak kobote, ana rambute nang brintik rambute dadi lho nang sawah e ngandel mosok nang Allah gak ngandel. Diterusno mboten? Ngene le. Saman misale Bu. Duwe tamu awan-awan pawanas. Tamune longgo terus sampean suguhi ngombe. Saking ngelake terus diombe. Bismillahirrahmanirrahim. Yo ngelak, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama saking ngelake yo. Dintekno sampai koret-koret tersik. Gelasnya kosong. Nah, tuan rumah yang baik dan bijaksana ngerti gelas kosong terus diapakno. Sapa ngomong dibanting. Keprokno ndasmu yo. Yo diseni meneh. Nek perlu diganti gelas yang luwih gedhe isine luwih akeh. Lho, sampean lek wani koret-koret ngeculno nginfakno duit sampean kanggo perjuangan agamane Gusti Allah. Diganti sing luwih akeh dijoki maneh karo Gusti Allah. Ngene sik gak percaya. Soale wong kene kepinteran matematika. Allah kabeh kiai omongane yang ngono iku. Wong infak iku yo ngetokno yo dikurangi yo dilongi kok jare tambah akeh tambah gedhe. Yo gak enek wong dikurangi kok tambah gedhe, dilongi kok tambah gedhe. Enek dilongi tambah gedhe. Lah rek sunat iku. Wong iku asline barenge ya cuwilik mengkeret. Disunat kan dilongi diketok. Mari ngono tambah cilik ta. Yo enggak. Yo dadi ndelonteng koteng-koteng sak mono dawane. Gentelo gentelo. Niku asale ya cuwilik ngono. Gak tek guyu, Bu. Wong sunat yo pedih anggitmu gak pedih. Itu semua untuk menikmatkan dirimu. Bapak-bapak wani loro perih kaya ngono iku mergo kepengin ngenakno sampeyan. Maka kenikmatan yang didapat perempuan itu berawal dari kepedihan laki-laki. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing nomor loro, waduh lebih jame sana. Wal kadziminal ghaidha iso ngempet amarah. Gak ngamukan tapi sabar. Kudu sabar ngadepi wong ya kudu sabar. Soale ngapiki wong urung karuan diapiki, nggih Bu nggih? Kudu sabar. Wong diapiki iki ana sing bales ngapiki, ana sing gak ngetokno malah nglarakno ati. Enten mboten? Enten iki wonge ya teko kok. Nggih aku ngerti. Wonge nggae kodhong abang. Ana sing bales luwih akeh. Mangkane lek Qur'ane kan summa aurasnal kitaban ladzina ashtafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtashid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Ana sing zalimun li nafsi, diapiki tapi gak ngetokno, dibantu balak-balik lho, gak ngetokno malah nglarakno ati. Ana sing muktasid iki gentian. Mari ditolong ya gelem nulung, mari dibantu ya gelem bantu, nilainya sebanding. Ana sing sabiqun bil khairati bi idznillah. Ditolong sepisan mbales sak pirang-pirang, dibantu sepisan mbales sak pirang-pirang. Ini nang keluarga ya. Sing sabiqun bil khairati bi idznillah iki wong tuwa. Wong tuwa nang anak lho gak diapiki lho ngapiki apa maneh diapiki anak. Nggih mboten? Lebih-lebih ibu. Di dunia ini enggak ada cinta kasih sayang semurni setulus cinta kasih sayang ibu ke anaknya. Betul itu. Sayangnya ibu nang anak ibu tak terhingga sepanjang masa. Gimana apa mboten? Ya apa sifatnya? Hanya memberi. Tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari. Koyok serengenge lo hanya memberi enggak harap kembali. Ibu ke anak seperti itu. Makanya ono pepatah cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak sepanjang galah kedawan, kilan. Nah, selamanya anak gak iso bales budine ibu, bales jasane ibu. Gak iso. Wong ibu tau gembol anak, anak gak tau gembol ibu. Ibu tahu ngeden ngetokno anak, anak gak tahu ngeden ngetokno ibu. Ibu ngeramot anak suwi ikhlas sing dinteni uripe anak. Anak ngeramot ibu tilu gak ikhlas sing dinteni matine. Ibu lo gelem genteni lorone anak, anak gak kira gelem genteni lorone ibu. Nggih mboten? Ibu tuh punya anak demam, panas, ya Allah semalaman lo gak tidur nunggoki anake. Saendene ambek duweh-duweh. Gak rela seekor nyamuk pun hinggap di tubuh anak. Nangis-nangis, ya Allah Gusti, kula mawon sing genteni lorone anak kula, sing penting anak kula sehat. Anak gak mungkin gelem genteni lorone ibu. Misale sampean duwe ibu wis pikun, ayo sampean gelem genteni pikune. Ya Allah Gusti, kula mawon sing pikun ganteni ibu. Ibu kula sadar, gak kira gelem. Lho, ibu duwe anak pilek ya, irunge kebuntun numbel gak iso ambekan. Diapakno? Disedot umbel lho disedot. Ayo coba saiki ibumu umbele meler. Ayo Bu tak dilatane ngono. Makane anak ngapiki ibu ibalesane sak pirang-pirang. Contoh lek gak percaya. Diapiki pisan umbalese akeh. Lek wayah riyoyo lebaran iki lho. Anake merantau nang Bali, nang Jakarta, nang mudik mulih. Wah wong tuane iku digawakno. Apa lek nggowo ya cuma gula 2 kilo, minyak goreng 1 kilo, ambek roti kering sak kaleng sing cilik. Duit 200.000 diwadahi amplop, tapi anak 6 digawa kabeh. Tetep omahe wong tuane digorokno ayam, dimasak tukokno sate, enak gak karo-karuan. Engko mulih putu 6 disangoni kabeh 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, Balik ini bagasi mobilnya anak penuh beras digawakno sak ketane klopo digawakno sak degane, nongko digawakno sak tewele. Kates ya digawakno. Pokoke sik klebu blusek blusek blusek. Anake yo ngono kok gragas. Kabeh digawa. Anakan kucing lho dicangking. Ning ngono iku. Saya lanjut setelah yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau zaman gak nyawang aku malah nyawangiku kok. Sayang waktu ini gak nyukup ibu. Mau tenawa nawa gak? Halo, halo. Aku abe kabe digowo ambil anak. Makanya begitu anak wes balik, ibu enang teras lenger lenger. Alhamdulillah rampoknya wes minggat. Lah nek sing muktasid iki hubungan sedengan. Saling bantu membantu iki suami istri. Kan hubungan saling. Kalau suami sayang, istri juga sayang. Kalau istri cinta, suami juga cinta. Bapak, kenapa sih servis ibu kok kurang memuaskan? Ya karena pemberian bapak juga kurang memuaskan. Ibu, kalau ingin bapak luar biasa sama ibu, ibu juga harus luar biasa sama bapak. Bapak, kenapa masakan ibu kok enggak enak? Soalnya nekmu belanjani titik. Yang belanjani 10.000 jaluk sate. Ya sandalmu jepit iku diiris-iris disunduki. Bapak dengerin pak, bapak kalau pengen punya istri yang cantik, ya beri hak untuk berhias. Kayak ono duit, cek iso tuku kosmetik yang bermerek. Mau pengen bojone ayu, nebentino dikongkon nangon wedus. Ya ayuan wedus ya karo bojomu. Pak, pak, pengen punya istri yang pinter ya? Ya ulang ono, kayak ono ilmu. Pengen punya istri solihah, didik agama yang bener. Woi, mbah rati rungokno kok. Kuncine iku, mana sampean pengen bojone ayu ya di rumah pak. Oh, mosok wedak di rumah diparutno genteng. Yo, pamer bojone. Yo. Terus mboten nih. Eh, hey, apa lagi Pak sekarang? Ya Allah. Heh. Wong wedok saiki kan yo penampilan niku penting wong wedok saiki. Iya, alise digambar. Iya toh, lambene dicet. Untune dipageri. Ini mbok rai, mbok perumahan. Karo tangga iki hubungane ya saling, Bu. Saling membantu. Saman misalnya mari duwe gawe mantu. Tangga sampeyan buwuh. Terus tangga saman sing mari buwuh iku mantu. Saman buka buku napa mboten? Gulae pira? Berase pira? Ngono iku. Atek gak saman balik no, ketemu gak kira disapa sampeyan. Lewat sret setan, setan. Soalnya wong dawuhan kene lambene wis akeh sing lecek. Halo. Sing nomor telu, wal afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi pemaaf, jangan jadi pendendam. Sing wis ya wis, sing mari ya. Ayo tarik. Duren duren roti ya. Biyen biyen saiki ya. Yang lalu biarlah. Ngono, jangan sampai punya prinsip tiada maaf bagimu. Dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu moh nyawuk, dadi onde-onde moh ngemplok. Jasami. Ati cuma siji kok diseni dendam, diseni musuh. Loro. Loro. Bu. Tasik enggak ada musuh mboten? Saestu. Tak takoni meneh jujur banter, Tasik enggak ada musuh mboten? Saestu. Karo dulure sing gara-gara pembagian warisan kacek sidik iko sampun rukun apa dereng? Kudung ijo perasaan. Ayo karo tonggoe gara-gara buan balik gak imbang iko sampun wawuh apa dereng? Saman kudu sing gede sepurane jembar dadane lembah mana.